بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh al-jihbid Amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi sahihihi kitabus sawm bab idza aftara fi ramadhan thumma tala'atish shamsu bab apabila sudah iftar berbuka puasa ketika ramadhan kemudian mataharinya tampak tala'at ay dhaharat. Ini barakallahu fikum kondisinya ketika itu dalam kondisi mendung, kondisi berawan, matahari tidak terlihat, sehingga diperkirakan sudah masuk waktunya. Ketika sudah berbuka puasa, ternyata mendungnya tersibak, awan tersibak, ternyata mataharinya masih kelihatan, belum tenggelam. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, apakah iftarnya itu berdosa? Yang kedua, apakah harus mengqadha? Ini kasus di masa lalu. Di zaman sekarang ini, alhamdulillah, dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang ada, kita bisa mengetahui masuknya waktu sholat dengan jadwal-jadwal yang mu'tabar. Lihat jam yang mu'tabar. Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang mu'tabar secara dunia internasional, sehingga lebih mudah untuk mengetahui masuknya waktu sholat atau masuknya waktu berbuka. Baik kondisi mendung, hujan besar, hujan lebat, bagaimanapun keadaannya bisa diketahui waktunya. Di zaman sekarang enak. Dipahami ya? Ini dibahaskan di masa lalu. Terkait dengan masalah apakah hal ya'tham bidzalik, al-jawabula. Apakah dia berdosa dengan itu? Jawabannya tidak berdosa. Li'annahu qad ijtahada wa dhanna anna waqtal iftar qad dakhal. Dia tidak berdosa ketika dia sudah bersungguh-sungguh berijtihad dan meyakini telah masuk waktu iftar. Ternyata tersibaklah awan itu, tersibaklah mendung itu dan masih nampak matahari. Qala al-itsm la ya'tham. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya ialah hal yajibu alaihi al-qadha. Apakah wajib mengqadha untuk hari itu? Dikarenakan dia berbuka puasa, ternyata belum masuk waktu berbuka. Ini masalah khilafiyah. Kata al-hafidh, wa hiya mas'alatun khilafiyatun. Ada ikhtilaf panjang di kalangan para salaf dan juga para fuqaha dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Jumhurul ulama berpendapat wujubul qadha. Dhahab jumhur ila ijabil qadha. Jumhur ulama berpendapat wajib mengqadha. Kalau berdosa tidak, kalau mengqadha iya. Dikarenakan berbuka puasa belum pada waktunya. Hari itu harus diqadha. Barakallahu fikum. Mereka berargumentasi dengan bab yang lain terkait dengan al-hilal. Al-hilal. Ketika terjadi mendung, gelap. Barakallahu fikum. Mereka meyakini belum masuk Ramadan. Akhirnya mereka keesokan harinya masih belum berpuasa. Ternyata diketahui sudah masuk Ramadan. Maka hari itu wajib dia qadha. Mereka mengqadha satu hari tadi. Barakallahu fikum. Masalah yang ini bil ittifaq dengan kesepakatan para ulama. Ya, misalkan masih Syaban, pas tanggal 29 Syaban diadakan ru'yatul hilal, mendung tak kelihatan, diduga masih belum Ramadan. Keesokan harinya tanggal 30 Syaban, mereka pada masih sarapan, belum berbuka, belum berpuasa. Ternyata keesokan harinya sudah masuk Ramadan, hilal telah nampak. Maka keesokan hari terhitung itu Ramadan, sudah satu Ramadan dan mereka belum berpuasa. Maka wajib mengqadha untuk hari itu, ittifaqan dengan kesepakatan para ulama. Wa hakadha hadha. Begitu pula masalah ini. Ketika mereka berpuasa menjelang waktu berbuka, mendung, awan gelap, tak kelihatan, diyakini telah masuk waktu iftar. Maka mereka berbuka puasa, ternyata tersibak mendungnya, terang kembali, kelihatan mataharinya, belum tenggelam matahari. Maka juga demikian, wajib qadha. Dosa tidak. Kalau qadha, iya. Ini pendapat jumhur al-ulama. Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak perlu qadha. Dikarenakan ijtihad yang ada. Ini pendapatnya Mujahid, Al-Hasan al-Basri, Ishaq bin Rahawai, riwayat dari Imam Ahmad, Tarjih bin Huzaimah, riwayat dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, mengatakan tidak perlu qadha. Barakallahu fikum. Untuk pendapat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ada dua pendapat. Ada ikhtilaf pada qaulu Umar. Satu riwayat mengatakan qadha, yang lain mengatakan adamul qadha. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Yang kita pegangi adalah qaul jumhur. Bedakan antara bab berdosa dengan qadha. Kalau berdosa tidak. La ya'tham. Kalau mengqadha, na'am. Dia mengqadha. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المعروف dengan nama Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Ibn Abi Shaybah صاحب المصنف namanya عبد الله بن محمد. Beliau punya empat guru semuanya namanya عبد الله بن محمد. Disebut dengan pembahasan Al-Muttafiq wal muftariq. Namanya sama, nama bapaknya sama, orangnya berbeda. Qala haddatsana Abu Usamah Muhammad ibnu Usamah an Hisham bin Urwah An Fatimah wa Fatimah bintul Munzir. Ini zaujatu Hisham. Zaujahnya Hisham bin Urwa di saat yang sama ibnatu ammih, sepupunya sendiri, anak pamannya, anak aminya, menikah dengan sepupu sendiri. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma jiddahnya mereka semua. Asma binti Abu Bakar Siddiq, semoga lembut keduanya. Qalat, beliau berkata, aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin. Kami pernah berbuka puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari mendung yang gelap. Ghaim, mendung yang gelap. Ya. Sehingga nampak mataharinya, diprediksi, diperkirakan, bersungguh-sungguh untuk itu, diyakini telah masuk begitu. Maka buka puasa. Qala thumma tala'at asy-syamsu. Kemudian ternyata mataharinya masih nampak. Tala'at dengan makna zaharat. Hai, zaharat murtafi'atan, masih nampak tinggi, belum tenggelam mataharinya. Qila li Hisham, dikatakan kepada Hisham ibnu Urwah, fa umiru bil qada, apakah mereka semua ketika itu diperintahkan untuk mengqada? Qala, katanya Hisham, buddun min qada, buddun min qada, harus mengqada, pasti mengqada. Waqala Ma'mar, dan berkata Ma'mar ibn Rashid Abu Urwah, qala sami'tu Hishaman yaqul, saya mendengar Hisham berkata, la adri, aku tidak tahu, aqadau am la, mereka mengqada ataukah tidak. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abdul Razak fi musannafihi dengan lafaz naqdi yauman, naqdi yauman, kita pun mengqada satu hari. Ada tambahan lafaz yang seperti ini, naqdi yauman, kita mengqada satu hari. Juga disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya tambahan lafaz, man aftara minkum falyasum yawman makanahu, man aftara minkum falyasum yawman makanahu, siapa di antara kalian yang berbuka puasa hendaklah dia puasa satu hari lagi menggantikannya, mengqadanya. Hadza wadhih. Ini hadis yang diperbincangkan dalam Sahih Bukhari, tidak ada penegasan kata-kata qada. Dalam riwayat yang lain ada penegasan itu di qada. Ala kulli hal, ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Wal jumhur berpendapat la ya'tham, tidak berdosa yang mengerjakan demikian dikarenakan sudah bersungguh-sungguh beristihad mengetahui waktunya, tetapi wajib alaihil qadha, wajib mengqadha satu hari sebagai ganti untuk itu. Ini pada pembahasan masa lalu atau mungkin di sebuah tempat yang enggak ada teknologinya barangkali. Atau zaman sekarang ini ada apa enggak? Adapun zaman sekarang ini, kalau nanti nasihatullah dengan teknologi yang begitu berkembang, yang begitu maju, dengan aplikasi-aplikasi yang sudah maju, maka ini sangat memudahkan bagi kaum muslimin sekarang ini dalam kondisi apapun, kondisi hujan, kondisi mendung, gelap, awan, dan segala macamnya, itu bisa diketahui masuknya waktu maghrib, masuknya waktu iftar. Baik, maka bisa beri'timad, beristinad, bersandar pada hal tersebut dikarenakan memang real, fakta, dan diakui oleh dunia di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Ayam itu? Nah, jadi jangan kemudian berpaku pada masa lalu. Mendung, mendung, mendung, mendung. Hujan, hujan. Sik, tengok mataharinya. Coba, coba, coba. Gitu. Nah, coba, wah gak kelihatan. Coba bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Beristihad. Nah, sudah kayaknya nih. Ayo buka-buka puasa. Jam 5 padahal. Nah, padahal di Sidayu, maghrib jam berapa? Jam 6 kurang? Kurang berapa ya tadi? 6 kurang berapa? 6 kurang 5. 6 kurang 7. Gitu ya. Jam 5. Jam 6 kurang 7. Jam 5 udah ngomong, mendung-mendung, kita beristihad, kita bersungguh-sungguh. Ya, jangan terlalu jumud. Pembahasannya pembahasan real, faktual, realita yang nyata, dengan kondisi zamannya masing-masing, barakallahu fikum. Dipahami ya, ini bisa berlaku ketika mungkin di sebuah tempat barangkali tidak ada itu semuanya, terapkan fikih ini. Barakallahu fikum. Wabah insyaAllah. Tapi yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى باب صوم الصبيان باب puasanya para sabi anak-anak kecil barakallahu fikum as-sabi dua keadaan dua macam yang pertama as-sabi alladhi lam yatamayyaz anak kecil yang belum mumayyiz. Yang ini enggak berpuasa dan tidak pula dilatih puasa. Ya, la yajibu alaihi shaum wa la yumarran li sigharihi aw li sabahu. Bayi yang belum mumayyiz kira-kira usia berapa? Tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun ya. Ya belum memayis. Tidak ada padanya kewajiban puasa, juga tidak dilatih. Karena belum usianya, belum ada kemampuan padanya. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah as-sabi al-mumayyiz. Anak kecil yang sudah mumayyiz walam yablugh tapi belum balig. Belum balig. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan bab hal yusra'u dzalika lahu amla. Puasa itu disyariatkan atau tidak? Khilaf ulama dalam bab ini. Jumhur al-ulama berpendapat la yajibu ala man dunal bulugh. Puasa tidak wajib bagi orang yang belum balig. Puasa tidak wajib bagi yang belum balig. Baik. Ada perkara yang wadih dan yang rajih insyaAllah ikhwan. Dikarenakan yang namanya taklif beban syariat itu hanya diwajibkan bagi yang mukallaf. Yang namanya mukallaf, akilun, baligh, akil dan baligh. Dia belum baligh. Maka la yajib. Tidak wajib puasa bagi yang belum baligh. Hadza war rajih. Masalah berikutnya adalah barakallahu fikum, hal yumarran bihi? Apakah dilatih untuk berpuasa? Apakah dilatih untuk berpuasa? Jama'atun minas salaf, sejumlah para salaf, sejumlah salaf seperti Muhammad bin Sirin, Zuhri, wa hadza qaul Syafi'i dan yang lainnya, mereka istahabbu dzalik. Mereka mengatakan mustahab, dihimbau dianjurkan untuk itu. Mereka diperintah untuk berpuasa litamrin, untuk latihan. Persyaratannya adalah idza ataqu dzalik, kalau mereka sanggup untuk itu. Idza tamalu al-siyam, bisa memikul beratnya puasa. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ikhtilaf berapa usianya? Berapa usianya dia dilatih puasa? Baik. Asy-Syafi'iyah mengatakan 7 atau 10, sama kayak sholat. Jadi kalau 7 tahun dilatih puasa, 10 tahun harus puasa, kayak sholat. 7 tahun latihan sholat, 10 tahun dipukul kalau enggak sholat. Ada Syafi'iyah. Al-Imam Ahmad fi riwayatin mengatakan ketika usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Ishaq ibn Rahawaih berpendapat 12 tahun. 12 tahun. Ini yang mereka sebutkan. Wa rajih fil mas'alah barakallahu fikum adalah rajiun ila taqah. Oleh si ta'ah, kembali kepada kemampuan sang anak, kesanggupan sang anak, tidak terpaku pada usia. Ikhtalif bikhtilafis sibyan, berbeda-beda tergantung anak kecilnya. Ada yang usia 7-8 tahun sanggup. Tidak masalah dia berpuasa, orang berat, cuma tidak membahayakan dia dan dia mampu untuk itu. Ada yang usia 9-10 baru bisa. Maka ala hasabil aulad wal usibyan, tergantung kondisinya. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Dan itu yang dikerjakan oleh para salaf. Mereka melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Dan supaya terlalaikan dari laparnya, dikasih mainan yang mubah. Supaya mereka terlalaikan dengan itu sampai masuk waktu berbuka puasa. Barakallahu fikum. Tanbih muhim, tanbih yang juga penting disampaikan adalah puasa di sini, puasa al-yawmul kamil. Paham ya? Puasa pada satu hari penuh. Itu latihan puasanya. Bukan dilatih puasa, puasa beduk, atau beduk ya, zuhur. Puasa apa? Puasa dok. Sampai beduk, sampai zuhur. Puasanya apa? Sampai asar. Lah. Kita sampaikan dikarenakan kebiasaan dulu atau sekarang ya, orang tua kita dahulu itu melatih kita dengan cara seperti itu. Poso. Sakuatmu, sakuatnya kamu. Duhur udah gak kuat, buka mokel. Lumayan puasa beduk. Berusaha lagi, berjuang lagi sampai asar, udah gak kuat, mokel, puasa asar. Nah, sampai kuat puasa maghrib. Nah, baru. Zamannya itu masih tuh. Pas senyum-senyum. Masih kayak gitu antum. Hah? Masa sih? Masih kayak gitu. Khair insyaallah. Dikasih tahu orang tuanya masing-masing ya. Tamrinnya adalah betul-betul puasa yauman kamila. Satu hari penuh sebagaimana yang lain. Makanya diperhatikan tokohnya, istitoahnya, kudrohnya, kemampuan sang anak untuk berpuasa. Kalau enggak mampu jangan membahayakan mereka. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Ada wadah insyaallah taala. Kita baca hadis. Qala rahimahullahu taala wa qala Umar radhiyallahu anhu li Nashwan fi Ramadan. Nashwan dengan syid mu'jamah, ai sakran, orang-orang yang mabuk, LR. Kalau menggunakan sin muhmala, niswan, apa? Nisa, wanita. Kalau dengan syid mu'jamah, dengan titik tiga di atasnya, itu sakran. Niswan, ai sakran, waznan, wa makna. Jamaknya nushawa. Sama kayak sukara. Berkata Umar, semoga Allah meridainya, kepada orang-orang yang mabuk ketika Ramadan, wailak, celaka kamu, binasa kamu. Kok bisa mabuk begitu? Wasibiyanuna siyam, anak-anak kecil kami pada puasa-puasa semuanya, kamu malah mabuk. Fadharabahu, dipukul oleh sahabat Umar. Barakallahu fikum. Ini athar disebutkan oleh Sa'id bin Mansur, juga Al-Baghawi fil Ja'diyat. Baik, dari Jalal Abdullah Ibn Abil Hudzail Al-Anazi Al-Kufi disebutkan bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, didatangkan dengan sosok laki-laki minum khamer ketika Ramadan. Ketika mendekat, beliau mengatakan, waihak, celaka kamu, binasa kamu, wasibianuna, siam, anak-anak kita pada puasa, kamu malah mabuk. Thumma umira bihi fadaraba 80 sawta, diperintahkan dicabut 80 kali. Thumma sayyarahu ila Syam, kemudian diasingkan ke negeri Syam. Apa syahidnya ikhwan? Kata-kata wasibyanuna siyam, anak-anak kami puasa. Itu da'bus salaf, kebiasaan para salaf melatih anak-anak mereka untuk berpuasa, sekaligus sebagai hujjah, alasan bagi yang dewasa-dewasa yang enggak mau puasa itu. Adapun terkait dengan masalah memukul, ad-darb, itu hak murni waliul amr. Beliau kala itu sebagai Amirul Mukminin Al-Khalifah Rashid, seorang khalifah penguasa, punya hak untuk mentakzir, menghukum takzir orang-orang yang semacam ini. Pukul sama Khalifah Umar. Masyarakat tidak boleh, tokoh-tokoh agama tidak boleh. Ini hanya untuk waliul amr. Alasan, ini segede mokel. Loh, kelihatan di warung-warung, kakinya kelihatan. Misalkan pemerintah mengadakan razia gitu, gitu ya, ketahuan, nah ketahuan tangkapi semuanya, nggak puasa, dihukum, boleh. Berhujjah dengan ini, ah ya kamu udah besar, udah punya anak, udah punya ini, udah gede, nggak puasa, anak-anak kita pada puasa semuanya, pukul. Penguasa yang punya seperti ini. Nggak ada penguasa, ya. Kiai pesantren tidak punya hak. Mudir am tidak punya hak. Meskipun terkait dengan santrinya sendiri, tidak boleh. Itu haknya pemerintah. Maksudnya, syahidnya apa ini? Kata-kata wasibianuna siyam, anak-anak kami berpuasa, menunjukkan barakatikum, sekali lagi, kebiasaan para salaf melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Sekarang hadisnya. Qal rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddadun Ibnu Musarhad Abu al-Hasan al-Basri qala haddathana Bishr Ibnu Mufaddal al-Khalid Ibnu Dakwan Abu al-Husain al-Madani an Ar-Rubayy' binti Muawwidh Rubayyah bintu Muawwid qalat, beliau berkata, arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila Qur'ansar. Nabi sallallahu mengutus utusan-utusan pada pagi hari Asyura 10 Muharram ila qura al-Ansar, ke desa-desa Ansar, menyampaikan man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih, barang siapa yang pagi hari ini telah berbuka, telah memakan makanan pagi, hendaklah menyempurnakan sebagian harinya, langsung puasa. Wa man asbaha shaiman falyashum, dan barang siapa yang pagi hari telah berpuasa, lanjutkan puasanya. Ini terkait dengan masalah puasa Asyura. Pernah kita bahas sebelumnya, ikhwan, untuk Asyura ini awalnya difardukan, diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Terus dimansuh dengan adanya syariat puasa Ramadan. Sehingga difardukan puasa Ramadan sementara Asyura dikatakan sunnatun muakkadah. Itu khulasahnya. Qala, berkata sang rawi, fakunna nasubuhu ba'du. Maka kami para sahabat puasa Asyura setelah itu. Wa nusawwimu sibyanana. Dan kami memerintahkan anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Nusawwim sibyanana. Atau syahid. Wa naj'al lahum al-lu'bata min al-ihni. Dan kami buatkan untuk mereka lu'bah, permainan. Mainan-mainan dari al-ihin. Dari wall. Al-ihin itu dari suf. Kain-kain suf, wall. Yang dicelup dengan sesuatu. Mainan dari kain apa begitu bentuknya dibuatkan mainan. Fa idza baka ahaduhum ala ta'am, bila salah satu mereka menangis kepingin makan, kita minta makan, a'tainahu dzaka, kami kasihkan mainan itu kepada dia. Si mainan supaya dia bermain-main lagi dengan itu, lupa dengan makannya, lupa dengan laparnya, hatta yakuna idza iftar, hingga masuk waktunya berbuka puasa. Barakallahu fikum, intah. Wabih insyaAllah ya. Ada wabih dan ini yang dijadikan dalil para ulama terkait dengan masalah shaum sibyan. Khulasanya, rinciannya yang disampaikan sebelumnya. Barakallahu fikum. Di sini ikhwan fillah jazakumullah, faedah pentingnya adalah dalam bab tarbiyah, pentingnya melatih anak-anak untuk beribadah kepada Allah. Melatih mereka untuk beribadah, sholat, puasa, dan yang lain-lainnya dilatih. Tamrin, mundu shighar, dilatih semenjak kecil. Barakallahu fikum. Sehingga nuansa-nuansanya, nuansa ibadah, nuansa amal soleh. Barakallahu fikum. Kemudian tamrinnya, latihannya ala hasabit taqah wal istita'ah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Jangan ada paksaan, jangan terlalu longgar. La hadza wa la hadza. Tengah-tengah wasatun barakallahu fikum. Hadza huwa. Itu para kebiasaan para salaf dalam bab ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Intaha, selesai pembahasannya. Ada pun yang berikutnya, pembahasan tentang al-wisal. Barakallahu fikum. Monggo, kalau mau yang mau menghafal, yang dihafalkan yang terakhir ini. Hadis Rudayyi' bintu Mu'awwidz radhiyallahu ta'ala anha. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.